كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Tadi telah kita sebutkan bahwa manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan hufatan muratan ghurla, bertelanjang kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, hari itulah yang disebut di dalam firman Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah, Rabb semesta alam. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya terhadap ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, kata beliau rahimahullah, yaqumun hufatan uratan ghurla, manusia akan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar dalam keadaan hufat urat ghurla, bertelanjang kaki, tidak berpakaian dan juga tidak berkhitan. Sebagaimana firman Allah apa? Kama khalaqnakum awwala marrah nu'idu. Sebagaimana kami menciptakan kalian di saat pertama kali, maka demikian pula kalian akan dikembalikan. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan kita bertelanjang kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Makanya kata Allah dalam ayat lain, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai pada awal penciptaan, ya ketika kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, nu'iduh. Maka demikian pula kami akan mengembalikannya. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagai janji atas kami dan kami pasti akan melaksanakannya. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fi mauqifin sa'bin, mereka dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan, fi mauqifin sa'bin, ya, di tempat mereka berdiri menanti nasib mereka, seperti itulah kondisi mereka. Sa'b, dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan. Harij, dalam keadaan yang penuh dengan keberatan. Dhayyik, dong, dalam keadaan sempit. Dan dhongkin, ya, sengsara. Alal mujrim, yang akan menimpa atas orang-orang yang berdosa. Wa yakshahu min amrillah ma ta'jaz al-quwa wal hawas anhu. Mereka akan ditimpa oleh hal-hal yang merupakan dari urusan Allah Subhanahu wa taala yang kekuatan manusia dan panca indera manusia tidak akan mampu untuk menangkapnya. Nah, ketika mereka berdiri di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Dalam kondisi yang seperti itu, matahari sangat dekat dengan mereka. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang kondisi pada waktu itu, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamikdari mil. Ya. Matahari sangat dekat pada hari kiamat kelak dari makhluk. Ya. Sampai-sampai kata beliau, matahari itu dekat dari para makhluk seukuran satu mil. Berkata Sulaim bin Amir, fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan mil. Amasafatul ar, apakah satu mil itu adalah maksudnya jarak ukuran di bumi? Ya, ukuran satu mil. Atau amil mil alladhi tuktahal bihil a'in. Atau mil, yaitu ujung besi yang digunakan untuk mengambil celak. Ya, manapun yang dimaksud, apakah jarak satu mil, ataupun yang dimaksud adalah ujung besi yang digunakan untuk mengambil celak, matahari sangat dekat. Nah, sekarang saja berapa jaraknya matahari dari kita? Berapa kilometer? Berapa juta kilometer? Ya, 150 juta ya? Lebih kurang. Nah, ya. Nah, ini yang kuliah ini, yang mestinya lebih tahu. Ya, yang jelas jaraknya jauh sekali kan. Tapi ketika hari-hari panas yang sangat terik, apalagi di daerah-daerah yang iklimnya memang ekstrim, panasnya luar biasa. Ya, 45 derajat saja. Ya, antara 45 derajat sampai 50 derajat. Ketika suhu itu sangat panas, muka kita ini mau gosong rasanya. Pernah ngerasain? Ya. La ilaha illallah. Enggak sanggup kita keluar kalau tidak menutup muka kita. Itu jaraknya sekian puluh juta kilometer. Lah satu mil. Apalagi kalau satu mil itu ditafsirkan dengan seujung besi yang digunakan untuk mengambil celak. Pernah lihat? Celak yang ada tempatnya itu. Tempatnya besi itu ya. Ujungnya kan ada yang kayak buntut burung kasturi apa-apa itu. Ya, kalau dibuka itu ujungnya itu ujung besi yang untuk mengambil celak itu namanya mil. Nah, dalam keadaan apa? Manusia hufatan uratan ghurla. Dalam keadaan manusia itu tidak memakai alas kaki, ya, bertelanjang badan, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Nah, sehingga kata beliau alaihi salatu wassalam, pada waktu itu manusia ditimbun oleh keringat mereka. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunai. Salah seorang di antara mereka berdiri di padang mahsyar itu mengeluarkan keringat yang menimbunnya sampai ke kedua telinganya. Keringatnya itu sampai ke kedua telinganya. Menimbunnya sampai ke kedua telinganya. Nah, dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardh 70 dhira'an. Manusia pada hari kiamat itu berkeringat sampai keringat mereka itu jatuh ke bumi. Ya. Sejarak 70 hasta. Dalamnya 70 hasta. Masuk ke bumi. Artinya mereka berkeringat pada waktu itu. Dalam keadaan mereka bertelanjang badan, tidak ada berpakaian. Nah, disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araq." Maka manusia pada hari itu sesuai dengan amalan mereka dalam mengeluarkan keringatnya. Ya. "Faminhum man yakunu ila ka'bay." Di antara mereka ada yang keringatnya hanya sampai ke kedua mata kakinya. "Wa minhum man yakunu ala man yakunu ila rukbatay." Di antara mereka ada yang ditimbun oleh keringatnya sampai ke kedua lututnya. "Wa minhum man yakunu ila haqwai." Di antara mereka ada yang ditimbun oleh keringatnya sampai ke pinggangnya. "Wa minhum man yuljimuhul 'araq iljaman." Di antara mereka ada yang benar-benar ditimbun, ditenggelamkan oleh keringatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke mulutnya. Ada yang betul-betul ditimbun, ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke mulutnya. Sesuai dengan amalan. Semakin banyak amalan jeleknya, semakin banyak dia ditimbun oleh keringatnya, ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya, karena dia akan merasakan panas yang lebih dahsyat tentunya. Kesulitan dan keberatan yang lebih dahsyat di padang mahsyar tersebut. Dalam kondisi manusia itu ya bayangkan. Dari manusia pertama ketika alam ini ada, sampai manusia terakhir ketika terjadinya hari kiamat, semuanya kumpul di padang mahsyar. Masing-masing mereka hanya mempunyai tempat di mana mereka berdiri. Dan memang masalah kondisi hari kiamat dan kengerian-kengeriannya ini tidak bisa kita cerna dan kita tangkap dengan akal kita. Kita hanya bisa mengimani dengan hati kita sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran dan dikhabarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah rahimahullah di dalam Fathul Bari, kata beliau rahimahullah, "Fa ashadduhum fil 'arq al-kuffar." Manusia yang sangat dahsyat keringatnya yang keluar itu adalah orang-orang kafir. Ya. Yaitu yang tadi yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke telinganya atau ke mulutnya. "Tsumma ashabul kabair." Setelah orang-orang kafir adalah kemudian ashabul kabair, para pelaku maksiat, dosa-dosa besar. "Tsumma man ba'dahum." Kemudian yang setelah mereka adalah yang lebih ringan dosanya daripada mereka. Ya. "Wal muslimun minhum qalil bin nisbah ilal kuffar." Dan tentunya kata beliau pada hari itu kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir jumlahnya sedikit. Ya enggak? Berapa perbandingannya? Kan kita sudah sebutkan perbandingan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Ya. Dari 1000 orang, 999 adalah ba'atun nar. Orang yang dibangkitkan untuk dimasukkan ke dalam hati neraka Allah. Ya. Dan kebanyakan mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Seperti yang sudah kita pelajari dalam tema kita mengenai api neraka. La ilaha illallah. Apalagi kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang lain, mayoritas umat manusia di muka bumi ini apa? Kufar. Mana yang lebih banyak, kaum muslimin atau orang-orang kafir? Ya jauh lah. Ya. Sekarang saja kalau kita lihat jumlah penduduk manusia di alam ini berapa sekarang? Berapa miliar? 5 miliar lebih kurang ya. Orang-orang kafirnya mayoritas. Umat Islam itu segelintir. Paling berapa persentasenya umat Islam sekarang dibandingkan orang-orang kafir? Belum lagi dari umat-umat terdahulu, mulai dari awal sampai akhir. para pengikut Nabi dan para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam atau alaihimussalatu wassalam, qalil, sedikit mereka. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu itu ada yang punya hanya pengikutnya dari sekian banyak umatnya satu orang saja pengikutnya. Ya, kajian kita ini masya Allah banyak kan? Jadi ini sudah luar biasa gitu. Nabi aja yang diutus oleh Allah dengan wahyu ada yang pengikutnya hanya satu. Makanya kata Nabi, "Uridat alayyal umam," ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. "Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul." Aku lihat seorang nabi, pengikutnya hanya satu. "Wa raaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan." Ya, dan aku melihat seorang nabi yang bersamanya hanya dua atau tiga orang saja. "Wa raaitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Dan aku juga melihat nabi yang sama sekali enggak punya pengikut. Sama sekali enggak punya pengikut. Kemudian beliau melihat ada gerombolan besar as-sawadul a'zam. Ternyata itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Ya, beliau menyangka itu adalah umatnya, tapi kemudian dikatakan kepada beliau, "Lihat ke arah ufuk." Maka beliau melihat sejumlah yang jauh lebih besar. Dan dikatakan itulah umatmu. Dan di dalamnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, umat manusia pada waktu itu jauh lebih mayoritas yang kafir kepada Allah daripada orang-orang yang beriman atau kaum muslimin. Ini dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata di dalam Fathul Bari mengenai kondisi pada hari itu, hari kiamat, kata beliau, "Wa man ta'ammala al-halatal madhkurah." Barang siapa yang mau memperhatikan kondisi yang telah disebutkan, "arafa 'azmal hauli fiha," maka dia bisa mengerti betapa mengerikannya hari itu. "Wadzalika anna an-nar tahuffu bi ardhil mauqif." Ya, yang mana pada hari itu api neraka itu menyala-nyala di sekitar padang mahsyar, tempat berdirinya manusia. Ya. "Wa tadna asy-syamsu minar ru'us." Dan matahari itu sangat dekat kepada kepala-kepala para manusia, qadra mil, hanya seukuran satu mil. Ya, bayangkan dahsyatnya pada waktu itu. Api neraka yang menyala-nyala berada di sekitar mereka. Matahari sangat dekat dengan kepala mereka dengan seukuran satu mil. Ya, yang nantinya seperti yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran yang lalu. Ya, matahari dan bulan ini akan dimasukkan, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tujuannya apa? Bukan dalam rangka untuk memberikan siksaan kepada matahari ataupun bulan, karena keduanya bukan makhluk yang ditugaskan untuk menjalankan syariat. Mereka tidak ada hisab, tidak ada azab. Ya, keduanya dimasukkan ke dalam api neraka untuk memberikan penyesalan yang dahsyat kepada orang-orang yang pernah menjadikan keduanya sebagai sekutu bagi Allah. Mereka disiksa oleh Allah di dalam api nerakanya karena perbuatan syirik. Nih yang kalian sembah dulu sekalian dimasukkan ke dalam api neraka. Biar mereka tahu bahwa yang maha kuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Subhanallahil azim. Ya, hari yang dahsyat sekali. Pemandangan-pemandangan yang di luar akal batas kemampuan kita. Di luar batas kemampuan akal kita. Nah. Kemudian kata beliau, "Fakaifa takunu hararatu tilkal ard?" Bayangkan bagaimana panasnya bumi pada waktu itu. Loh, kok ada bumi lagi, Ustaz? Iya, alam dunia ini kan sudah dihancurkan, baik langitnya dan buminya sudah dihancurkan dan diganti dengan langit yang lain, bumi yang lain yang ada di alam akhirat. Ini bumi yang ada di alam akhirat, bukan bumi kita sekarang ini. Thayyib. Maka kata beliau, bayangkan betapa panasnya bumi pada waktu itu, bumi akhirat, tanah akhirat. Ya. Api neraka yang dahsyat itu menyala-nyala di sekitar mereka. Kemudian matahari hanya sejarak 1 mil dari kepala mereka. Betapa panasnya itu. Kemudian kata beliau, wa madza yarwiha min al-'araq hatta yablughu minha 70 dhira'an ma anna kullu wahidin la yajid illa qadra mawdi' mawqadamih. Dan coba perhatikan apa atau seberapa banyak keringat yang dikeluarkannya sampai-sampai keringat itu keluar bisa menimbun, ya, bisa tumpah ruah sebanyak 70 hasta dalamnya. Ya. Ke bumi, ya, 70 hasta dalamnya ke bumi. Ya. Padahal setiap orang pada waktu itu la yajid, tidak mendapatkan tempat illa qadra maudhi' qadamih, melainkan hanya seukuran kakinya berdiri. Sesaknya padang mahsyar dengan jumlah manusia dari awal sampai akhir. Gimana sih? Kebayang gak? Luar biasa, dahsyat. Makanya salah satu faedah seperti yang sudah kita bahas, orang yang menjalani haji, ya, ketika dia berada di Arafah, ketika dia turun dari Arafah menuju Muzdalifah, coba dia berpikir tentang mahsyar, ya. Seperti itulah manusia, dahsyat sekali. Itu baru haji yang cuma jutaan orang. Lah ini jumlahnya berapa? Mulai dari manusia pertama sampai orang terakhir terjadinya hari kiamat ada di padang mahsyar. Nah, dan masing-masing orang tidak punya tempat kecuali hanya tempat kakinya berdiri di padang mahsyar itu. Hanya itu jatah tempatnya yang ada. Fa kaifa taqunu halatu haula? Maka bagaimana kondisi mereka pada waktu itu? Fi araqihim. Ketika mereka tenggelam di dalam keringat mereka. Ma atanawwu'ihim fi. Yang tentunya masing-masing mereka beraneka ragam di dalam keringatnya itu. Inna hadza mimma yubhirul uqul, kata beliau, kondisi ini benar-benar membuat akal kita tercengang. Wa yadullu ala 'azimil qudrah, dan menunjukkan betapa dahsyatnya kemahakuasaan Allah, keagungan kekuasaan Allah. Wa yaqtadil iman bi umuril akhirah, dan menuntut kita beriman kepada urusan-urusan akhirat. An laisa lil 'aqli fiha majal, akal pikiran kita tidak berlaku untuk membicarakan urusan-urusan akhirat ini, karena ini perkara gaib yang enggak bisa ditangkap, dicerna oleh akal manusia. Ya, kita berbicara tentang urusan akhirat ini cukup hanya dengan wahyu Allah, baik itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah, karena akal kita tidak akan mampu. Wala yu'tarad 'alaiha bi'aqlin wala qiyas wala 'adah. Oleh karena itu jangan ditentang urusan-urusan akhirat yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya hanya dengan logika kita atau dengan kias atau dengan adat kebiasaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Enggak akan bisa sama, enggak akan bisa kita cerna. Ya. Maka cukup bagi kita untuk mengimaninya. Wa innama yu'khadhu bil qabuli wa yadkhulu tahtal imani bil ghaib. Dan kata beliau hanya saja diambil dan masuk di bawah keimanan kepada perkara ghaib. Wa man tawaqqafa fi dzalika ala dalla ala khusranih wa hirmanih. Barang siapa yang berhenti dan tidak mau menerimanya, maka ini menunjukkan kerugiannya dan jauhnya dia dari keberuntungan. Wa faidatul ikhbari bidzalik, dan kemanfaatan pemberitaan tentang hari-hari kiamat, tentang kondisi-kondisi hari kiamat ini. Ya, kata beliau, apa faedahnya, apa keuntungannya? Qala wa faidatul ikhbari bidzalik ayyantabiha as-sami'u fa ya'khudhu fil asbab allati tukhlisuhu min tilkal ahwal wa yubadiru ila at-tauba minat tabi'at atau minat ta'ibat wa yalja'u ila al-karimil wahhab fi 'aunihi ala asbabis salamah wa yatadarra'u ilayhi fi salamatihi min daril hawan wa idkhalihi daral karamah bimannihi wa karamih. Kata beliau, tentunya kemanfaatan pemberitaan tentang kondisi-kondisi hari kiamat itu agar orang-orang yang mendengarnya mau mengambil sebab-sebab yang bisa melepaskannya dari kengerian-kengerian pada hari itu, dan dia bersegera untuk bertaubat dari perkara-perkara yang akan membuatnya capek nanti pada hari tersebut, dan dia berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, untuk menolongnya dan menyelamatkannya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkannya kelak, ya, kembali kepada Allah, sehingga dia mendapatkan keselamatan di akhirat kelak, tempat yang bisa saja membuatnya jatuh ke dalam kehinaan. Sehingga dengan demikian dia akan masuk ke dalam negeri kemuliaan Allah dengan anugerah dan karunia dari Allah Azza wa Jal, yaitu yang dimaksud adalah surga Allah. Nah, ini beliau sebutkan dalam Fathul Bari. Nah, coba perhatikan. Manusia dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Api neraka berada di sekitar mereka, menyala-nyala. Matahari hanya seukuran 1 mil dari atas kepala mereka. Penantian mereka di padang mahsyar, berdirinya mereka di padang mahsyar dalam kondisi berdesak-desakan seperti itu. Masing-masing orang hanya mempunyai tempat, hanya seukuran tempat dia berdiri. Ditambah lagi, penantian mereka pada waktu itu bukan waktu yang sebentar. Waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Sehingga disebutkan, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa fi haditsin annahum yaqumu 70 sanah la yatakallamun. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam sebuah hadis, mereka berdiri di padang mahsyar itu selama 70 tahun tidak bicara. 70 tahun tidak bicara. Waqila, dan menurut satu pendapat kata Imam Ibnu Katsir, yaqumuna 300 sanah. Mereka berdiri di padang mahsyar itu 300 tahun menurut satu pendapat. Waqila, ada pula yang berpendapat dari kalangan para ulama, yaqumuna 40,000 sanah. Mereka berdiri selama 40,000 tahun. Wa yuqdha bainahum fi miqdari 10,000 sanah, dan akan diputuskan nanti urusan di antara mereka, apakah dia termasuk penduduk surga atau penduduk api neraka, setelah seukuran 10,000 tahun penantian. Baru putus urusannya. Baru terjadi al-qadha. Allah datang untuk memutuskan urusan manusia. La ilaha illallah. Kalau dalam ayat, Allah mengatakan tentang hari itu, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari yang kata Allah, ukurannya adalah seukuran 50,000 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Bukan waktu sebentar. 50,000 tahun itu seberapa sih? Kalau ada sekarang kita orang-orang yang mengantri untuk ambil jatah makanan, suruh ngantri aja selama sehari semalam, gimana sih rasanya? Pernah ngantri? Pernah ngantri enggak? Pernah ya? Ya, mungkin ada yang pernah ngantri mau beli karcis di bioskop ya. Atau yang ngantri mau beli karcis masuk stadion nonton sepak bola. Ya, atau yang mau ngambil pembagian jatah beras atau semacam itu, tanya sama mereka, ya enak nggak sih nunggu itu ngantri lama begitu dalam keadaan desak-desakan loh? Nah, pasti nggak, mereka menjawabnya tidak enak, tidak enak. Itu di dunia, padahal penantiannya cuma sebentar sekali dan kondisinya tidak sedahsyat hari kiamat. Hari kiamat dalam keadaan telanjang, gak ada sehelai sebenang pakaian pun. Api neraka dalam kondisi menyala-nyala di sekitar mereka. Api neraka itu panasnya 70 kali lipat dibanding api dunia. Matahari berada di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Kemudian mereka berdiri 50,000 tahun. Diputuskan urusannya setelah 10,000 tahun. Kalau menurut keterangan ini tadi. Ya, subhanallah. Kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jal, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Ketika ruh berdiri dan para malaikat secara bersaf-saf, berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Mereka tidak berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih dan dia mengucapkan kebenaran. Dzalikal yaumul haq, itulah hari kebenaran. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang berkehendak, dia bisa mengambil tempat kembali kepada Rabb-nya. Nah, dahsyatnya pada hari itu. Dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yajma'u Allahul awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah syakhisatan absaruhum ila as-sama' yantadhiruna faslal qadha. Kata beliau alaihi salatu wassalam, nanti Allah akan mengumpulkan orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama dan orang-orang yang belakangan untuk suatu hari yang sudah diketahui. Mereka semuanya akan berdiri selama 40 tahun. Syakhisatan absaruhum. Dalam keadaan pandangan-pandangan mereka menengadah ya, ke arah langit. Mereka menanti kapan diputuskannya urusan mereka. Nah. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah. Kata beliau, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safa'ih min nar wa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruh." Ya. Orang-orang yang mempunyai emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan haknya, mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan diambil setrika dari api neraka. Kemudian dipanaskan setrika itu dalam neraka jahannam. Lalu disetrikakan ke lambung-lambung mereka. Kemudian disetrikakan ke dahi-dahi mereka dan punggung-punggung mereka. Kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Tatkala setrikaan itu telah dingin, maka dikembalikan lagi untuknya pada hari yang ukurannya 50 ribu tahun. Hatta yuqdha bainal ibad. Jadi di padang mahsyar saja sudah disiksa seperti itu orang yang enggak mau mengeluarkan zakat. Ya, ketika dingin diulangi lagi untuknya. Dipanaskan lagi dalam api neraka, kemudian disetrikakan lagi kepadanya. Ya, pada hari yang ukurannya kata Nabi 50.000 tahun. Tsumma hatta yuqdha bainal ibad, sampai urusan para hamba itu diputuskan oleh Allah. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ya, ada yang nasibnya akan ke dalam surga, ada pula yang nasibnya akan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Ini dalam Sahih Muslim dalam hadis Abi Hurairah. Nah, ya, ini kondisi manusia. Makanya pada waktu itu, ketika kondisi manusia dalam kondisi yang sangat berat, sangat sulit, sangat susah, sangat payah, mereka mendatangi para anbiya, para nabi untuk memberikan syafaat agar Allah segera datang memutuskan urusan mereka. Pertama mereka datang kepada Nabi Adam. Ya, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Apakah engkau tidak melihat apa yang sedang menimpa mereka saat ini? Ya, maka mereka meminta Nabi Adam untuk datang kepada Allah. Ya, supaya Allah itu segera datang memutuskan urusan di antara manusia. Siapa yang penduduk surga, siapa yang penduduk api neraka. Maka kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Aku khawatir pada diriku, aku khawatir pada diriku. Hari ini kata Nabi Adam, Allah itu sudah murka. Dengan sebuah kemurkaan, kemarahan yang besar. Yang Allah tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Aku khawatir akan diriku, aku khawatir akan diriku. Ya, beliau khawatir akan kesalahan-kesalahan beliau. Maka mereka pun ditunjukkan kepada Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama. Datang kepada Nabi, ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim juga jawabannya sama. Ditunjukkan kepada Nabi Musa, lantas kepada Nabi Isa, semua jawabannya sama. Semuanya mengkhawatirkan dirinya. Allah telah murka pada hari itu dengan kemurkaan yang sangat besar. Allah tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Ya, ini para nabi, para rasul. Ya, para nabi dan para rasul yang disebutkan ini adalah nabi-nabi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Yaitu yang diistilahkan dengan para nabi ulul azm. Ya, mereka ada 5. Ya, selain Nabi Adam. Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Nabi yang pertama. Ya. Sedangkan ulul azmi yang 5 itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir kali manusia ditunjukkan untuk datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang inilah kekhususan dan keistimewaan Nabi kita. Ya. Memang ini adalah haknya beliau yang diistilahkan dengan asy-syafa'atul kubra, syafaat besar. Maka datanglah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Allah. Beliau sujud di bawah arsy. Ya, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah Allah dipuji seperti itu sebelumnya dan tidak sesudahnya. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah apa yang ingin engkau minta. Niscaya engkau akan diberikan apa yang engkau minta itu." Ya. "Wasfa' tusyaffa', ya. Berilah syafaat, engkau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada Allah agar Allah datang ke hadapan manusia ke padang mahsyar arasat yaumil qiyamah untuk faslul qadha, untuk memutuskan urusan di antara mereka, siapa yang nasibnya ke dalam surga dan siapa yang nasibnya ke dalam api neraka Allah azza wajalla. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan asy-syafa'ah al-kubra, syafa'atul kubra. Nah, ini yang terjadi pada hari kiamat kelak. Taib. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau berdoa. Ya, disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari hadis Rabi'ah Al-Jarsy radhiyallahu an. Kata beliau, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah. Fakultu, maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qama minal lail?" Wabima kana yastaftih. Ya. Aku bertanya kepada Aisyah, ya, apa yang dahulu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun di tengah malam? Ya. Dan bagaimana beliau membuka ibadahnya di saat malam hari? Ya, ketika beliau setelah terbangun dari tidurnya. Kata Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yukabbir asyran. Beliau bertakbir 10 kali. Yusabbih asyran, bertasbih 10 kali. Yuhallil asyran, beliau bertahlil 10 kali. Wa yastaghfir asyran, dan beliau meminta ampun 10 kali. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma ghafirli wahdini warzuqni asyran. Kemudian beliau mengucapkan 10 kali Allahumma ghafirli wahdini, Allahumma ghafirli wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, beri hidayah aku dan beri rezeki kepadaku. Sebanyak 10 kali. Kemudian yang terakhir kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebanyak 10 kali Allahumma inni a'udzubika min dhayqi yaumil hisab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan hari perhitungan amal, hari kiamat. Beliau baca 10 kali. Ya, Nabi saja berlindung. Beliau mencari keselamatan. Setiap beliau bangun ingin melaksanakan sholat malam, beliau melakukan ini. Ya. Nah, beliau melakukan ini. Tadi apa? Bertakbir 10 kali, bertasbih 10 kali, beristighfar 10 kali, bertahlil 10 kali, kemudian membaca Allahumma ghfirli wahdini warzuqni, ya Allah ampuni aku, beri petunjuk aku dan beri rezeki aku 10 kali, baru yang terakhir beliau membaca 10 kali Allahumma inni a'udzubika min dhiqi yaumil hisab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan hari perhitungan amal. Beliau baca 10 kali. 6. Semua ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ini kita baru cerita sampai di sini. Dan selanjutnya sudah kita singgung ya tentang api neraka, kemudian tentang surga Allah Azza wa Jal. Dan kengerian-kengerian hari kiamat itu juga berkaitan tentang kengerian-kengerian api neraka Allah. Ya. Bagaimana neraka jahanam itu besarnya? Apa yang antum ingat dari kedahsyatan api neraka jahanam? Dari apa yang sudah kita bahas? Antum ikut kajian kan? Apa, Bu? Kedahsyatannya neraka jahanam, betapa luar biasa neraka jahanam mengerikan sekali. Hah? Ya, kedalamannya saja ya. Pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya terdengar suara dentuman batu yang jatuh. Mungkin gitu ya. Pasnya enggak tahu saya gimana. Yang jelas dentuman suara batu yang jatuh. Ada sesuatu yang mendentum dengan keras. Ya, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada suatu benda yang jatuh dan mendentum dengan keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian apakah itu?" Kata para sahabat, "Enggak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, "Itu adalah suara batu, batu besar yang dilemparkan dari tepi jurang api neraka jahanam 70 ribu tahun. Sekarang dia baru sampai mencapai dasarnya." La ilaha illallah. Dan dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau seandainya batu besar, bukan batu kecil, batu besar itu kalau dilemparkan ke bawah cepat sekali sampainya. Dia akan semakin besar batunya akan semakin cepat dia mendarat ke bawah kan gitu ya. Nah, kalau seandainya batu besar ya dilemparkan dari tepi jurang neraka jahanam 70 ribu tahun kata Nabi belum tentu sampai ke dasarnya. Nah, ini kedahsyatan neraka jahanam yang akan terjadi di hari kiamat. Di antara yang menunjukkan kedahsyatan neraka jahanam dan kengeriannya, neraka jahanam itu mempunyai 70 ribu tali kekang. Yang masing-masing setiap satu tali kekangnya ditarik oleh 70 ribu malaikat. Subhanallah. Neraka jahanam yang sebesar itu, setiap dimasukkan penduduk api neraka jahanam, dia tidak akan pernah puas. Dia selalu mengatakan, hal min mazid, masih ada tambahan. Tidak akan pernah penuh. Sampai pada akhirnya Allah Azza wa Jal meletakkan kakinya. Sehingga api neraka jahanam itu ya menjadi tertutup. Dan dia mengatakan, qad, qad, cukup, cukup. Semua ini terjadi pada hari kiamat kelak. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau berbicara tentang hari kiamat dan kengerian-kengeriannya, ya tentunya ini akan melahirkan banyak kemanfaatan. Apa di antara kemanfaatannya? Seorang mukmin bersiap-siap untuk menghadapi hari tersebut. Ya. Supaya hati kita jangan selalu lalai kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Dzar dalam riwayat Tirmizi, apa kata beliau? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu ya, tentang kengerian-kengerian hari kiamat dan kedahsyatan-kedahsyatan yang terjadi pada hari itu, ngerinya siksa-siksa Allah azza wa jal, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Enggak sanggup kita ketawa kalau ingat hari itu. Ya, apakah kita yakin bahwa diri kita akan selamat? Apakah semua itu kita hanya bisa menunjukkan jari kepada orang lain, oh itu dia, mereka. Bukan saya. Ketika kita menunjuk kepada orang lain, telunjuk kita satu mengarah kepada mereka, sementara jari yang lain mengarah ke kita. Apa kita yakin bahwa kita tidak termasuk dari golongan yang dimasukkan ke dalam api neraka Allah? Nabi saja mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian hanya akan bisa sedikit tertawa. Enggak sempat gurau, enggak sempat guyon, enggak sempat tertawa, kata Nabi. Dan kalian akan banyak menangis, mengucurkan air mata. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa ma talazzattum bin nisaa 'alal furush." Ya. Dan kalian tidak akan mampu bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas kasur. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajtum ila su'udat, dan niscaya kalian akan keluar ke padang-padang luas. Tajra'una ilallahi ta'ala, kalian meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini adalah peringatan bagi kita, ya, dan waktunya sudah dekat, ya, dekat enggak hari kiamat itu? Dekat. Berulang kali Allah di dalam Al-Quran menyatakan itu. Iqtarabatis sa'ah, syaqqal qamar. Hari kiamat itu sudah dekat, kata Allah. Dan bulan sudah terbelah. Yaitu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah mengatakan. Iqtarabalin nasi hisabuhum. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, telah dekat perhitungan amal bagi manusia. Tetapi mereka dalam kelalaian yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih santai-santai saja. Lalai dengan kehidupan kita, dengan dunia kita. Ya, kalau untuk urusan akhirat, kita sisakan hanya waktu kita. Kejarlah dunia. Tapi jangan lupa, akhirat itu kan semboyannya. Ya enggak? Kejarlah dunia. Tapi jangan lupa, akhirat. Ya, itu namanya kewali, mas. Ya, itu ibarat orang yang menjadikan kepala di kakinya, kaki di kepalanya. Yang benar itu, yang benar apa? Kejarlah akhirat, tapi jangan lupa dunia. Makanya kata Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Menceritakan ucapan Nabi Musa. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah, kata Allah dalam Al-Quran, carilah, kejarlah dari apa yang Allah datangkan kepadamu, kampung akhirat. Kemudian, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi engkau jangan lupa bahagianmu dari dunia. Nah, adzan dulu, muadzinnya adzan. Kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, tapi adzan dulu. Wow.